pertama buat aku. Juga bukanlah yang kedua untuk aku. Kau adalah cintaku, kau adalah sayangku. Karena engkau melebihi dari segalanya. Engkau bukanlah yang pertama buat aku. Juga bukanlah yang kedua untuk aku. Terima kasih.